Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pembahasannya tentang jawazim, terkhusus di sini jawazim, ya, tajzimu fi'laini, jadi kata-kata yang menjazmkan dua fi'il. Baik. Pembahasan yang berikutnya, al-jawazimu allati tajzimu fi'laini fiha mabahithu. Jawazim, kata-kata yang menjazmkan tersebut, yang menjazmkan dua fi'al, itu ada beberapa pembahasan. Al-mabahasul awalu, pembahasan yang pertama, annaha tajzimu fi'alaini, bahwasannya kata-kata yang menjazmkan tersebut, jawazim tersebut, itu menjazmkan dua fi'al. Al-fi'lul awalu yusamma fi'la syaratui, fi'il yang pertama itu dinamakan dengan fi'il syarat. Wal fi'lu tsani yusamma jawab syarati, dan fi'il yang kedua dinamakan dengan jawab syarat. Mislu, contoh, in tajtahid tanjah. In ini termasuk jawazim, dia menjazmkan dua fi'il, yang pertama tajtahid dan itu dinamakan dengan fi'il syarat. Kemudian fi'il yang kedua yang dijazmkan oleh in adalah tanjah, dan itu dinamakan dengan jawab syarat. Ini kedua fi'il tersebut majzum dengan tanda asalnya itu sukun. Tajtahid jazm dengan sukun, tanjah juga jazm dengan sukun. Fala yasluhu ayyuqala, maka tidak benar, tidak boleh kalau dikatakan misalnya in tajtahid tanjahu. Ya, tanjahu dengan dhammah menunjukkan dia itu marfu. Tidak boleh demikian, karena dia dijazmkan oleh in. Wala yasluhu ayyuqala, dan tidak boleh pula, tidak benar pula kalau dikatakan misalnya an tajtahid tanjah dengan an, ya, dengan fathah, ya. An tajtahid tanjah, ini juga tidak boleh. Atau tanjaha juga tidak boleh. Wala yasluhu ayyuqala, dan tidak boleh pula kalau dikatakan in tajtahidu tanjah, ini juga tidak boleh. Wala yasihu, dan tidak benar ayyuqala kalau dikatakan in tajtahida tanjaha, ya. Jadi beberapa kalimat yang akhir ini tidak boleh atau tidak benar semuanya, karena fi'ilnya tidak majzum kedua-duanya. Jadi harus majzum kedua-duanya, tidak boleh hanya salah satu saja atau bahkan dua-duanya, ya. Maka semuanya harus majzum, yang pertama dan yang kedua majzum ke semuanya. Itu pembahasan yang pertama. Yang berikutnya al-mabahutsani, pembahasan yang kedua. Hadhil adawatu kulluha asma'un. Kata-kata ini semuanya adalah isim. Ya. Jadi al-adawat atau adawatul jazm atau jawazim, kata-kata yang menjazmkan tersebut, yang menjazmkan dua fi'il tersebut, itu semua termasuk isim. Artinya apa? Isim bukan fi'il dan juga bukan harf. Jadi bukan fi'il dan bukan harf, tapi termasuk isim. Ini. Sehingga untuk menerjemahkan adawatul jazmi, terutama yang menjazmkan dua fi'il, ya, dengan lafaz kata-kata, ya, kata-kata yang menjazmkan. Ini. Illa kecuali in. Ya, kecuali hanya in saja. Kemarin disebutkan, ya, adawatul jazm atau al-jawazim ada beberapa, ya, 10 atau lebih. Ya, in, ma, man dan seterusnya. Itu semua termasuk isim kecuali in. Ya, jadi hanya in saja yang tidak termasuk isim, bukan isim. Ya. In itu nanti dia termasuk harf. Yeah. In itu termasuk harf. Adapun selain dari in itu masuknya isim. Ini. Wa'ala hadza fa naqulu, dan atas ini kita katakan in harfu syartin jazimin yajzimu fi'laini. Jadi in itu adalah huruf syarat. Jadi bukan isim, bukan fi'il, tapi dia harf. Maka dikatakan harf syarat. Jazimin, yang menjazimkan yajzimu fi'laini, menjazimkan dua fi'il. Al-awalu huwa fi'lu syarti, yang pertama itu adalah fi'il syarat. Wathani huwa jawabu syarti, dan yang kedua adalah jawab syarat. Jadi untuk in, khusus untuk in, itu disebut harf syarat, huruf syarat. Adapun selain dari in, bisa disebut sebagai ismu syarat, ism syarat. Atau adatu syarat, tapi secara khusus disebut ism syarat ini, karena termasuk ism. Ini. Amma ma'adaha, adapun selainnya, selain dari in, fataqulu masalan, maka engkau katakan misalnya, ini, ma ismu syartin jazimin yajazimu fi'laini. Ma adalah ism syarat. Ma, misalnya ya, salah satunya, ma adalah ism syarat. Jazimin yajazimu fi'laini, ya penjazim yang menjazimkan dua fi'al. Al-awalu fi'lu syarti, yang pertama adalah fi'il syarat. Wathani, jawabuhu, dan yang kedua adalah jawabnya. Atau misalnya kemarin ada man, juga demikian dikatakan ismu syartin. Ya, mata, ayana, anna, mahma, dan seterusnya. Masing-masing dikatakan ismu syartin, ism syarat. Karena dia termasuk ism. Ya, untuk syarat. Adapun in, hanya in ini saja yang termasuk harf. Ini. Sehingga dalam penyebutan secara keseluruhan, ya, menggunakan lafaz adawat, ya, tidak langsung asma'u syart, karena hanya karena ada yang termasuk harf, ya, walaupun satu. Kalau disebut asma'u syart, menunjukkan semuanya isim, tapi karena ada satu harf di situ, maka digunakan lafaz adawat, ya, jadi kata-kata syart. Ini pembahasan yang kedua. Yang berikutnya, al-mabhasus salisu, pembahasan yang ketiga. Al-jazmu. Yakunu idza kana fi'lu syarti wa jawabu syarti mudhari'aini. Jadi jazm itu terjadi jika fi'il syarat dan jawab syarat itu berupa fi'il mudhari'. Jadi jazm itu terjadi berlaku jika fi'il syarat dan jawab syarat itu berupa fi'il mudhari'. Artinya apa? Bukan madhi dan juga pula bukan amr, tapi hanya mudhari'. Mislu, contoh, in tajtahid tanjah. Tajtahid ini fi'ilnya mudhari', tanjah ini juga fi'il mudhari', bukan madhi. Ini. Maka berlaku hukum atau keadaan jazm tersebut. Tajtahid jazm, tanjah juga jazm. Amma idza kana fi'lu syarti wa jawabu syarti fi'laini madhiyaini, adapun jika fi'il syarat dan jawab syarat itu berupa dua fi'il madhi, artinya jawab fi'il syaratnya madhi dan jawab syaratnya juga madhi, fa innahu yabqa 'ala bina'ihi la yataghayyaru, maka dia itu tetap pada keadaannya, tidak berubah. Ya, karena fi'il madhi mabni, tetap, tidak berubah. Ya, tidak kemudian mabninya dijazm, tidak, tapi tetap sebagaimana keadaannya, tidak mengalami perubahan dengan sebab adawat jazm tadi. Ya, imma 'alal fathi, bisa jadi dia mabninya dengan fathah, awis sukuni atau dengan sukun, awis dhammi atau dengan dhammah. Ya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, keadaan fi'il madhi jazmnya itu bisa dengan fathah, bisa dengan sukun, dan juga bisa dengan dhammah. Wa yakunu mabniyan ala kadza fi mahalli jazmin, dan dia itu mabni dengan ini tadi, ya, mabni dengan fathah atau sukun atau dhammah, kemudian fi mahalli jazmin, pada tempat jazm. Jadi lafadznya tidak menjadi majzum, lafadznya tidak dijazmkan, dia tetap sebagaimana keadaannya, tidak berubah, tetapi secara mahal, secara tempat, secara kedudukan, fi'il madhi tersebut berada pada mahal jazm, berada pada tempat jazm. Misaluhu, contoh, inijtahada Zaidun najaha. Jika Zaid rajin, dia berhasil. Ini ijtahada itu fi'ilnya madhi, najaha juga fi'il madhi, bukan mudhari'. Al-fi'lu lam yataghayyar, fi'il itu tidak berubah. Ijtahada fi'il madhi mabni dengan fathah, najaha ini juga mabni dengan fathah, tidak berubah walaupun ada in, ya. Kenapa? Li'annahu madhin, karena dia itu madhi. Wal madhi yubna, dan fi'il madhi itu mabni. Ma yataghayyaru, tidak berubah. Fanaqulu fil i'rabi, maka kita katakan pada i'rab ini, dalam kalimat ini, in harfu syartin jazimin yajzimu fi'laini. In adalah huruf syarat penjazm yang menjazmkan dua fi'al. Al-awalu fi'lu syarti, yang pertama adalah fi'il syarat, dalam contoh ijtahada. Wasani jawabu syarti, yang kedua adalah jawab syarat, dalam contoh tadi adalah najaha. Kemudian masing-masingnya, ijtahada fi'lun madhin, fi'il madhi, mabniyun alal fathi, dia mabni dengan fathah, keadaan akhirnya tetap dengan fathah. Fi mahalli jazmin, pada tempat jazm. Fi'il syarti sebagai fi'il syarat. Ini. Jadi lafadznya tetap tidak berubah, mabni dengan fathah, tidak kemudian sukun, tetapi mahalnya itu yang menjadi jazm. Ini. Jadi tidak kemudian in ijtahad Zaidun najah, tidak seperti itu, tetap dia mabni dengan fathah, in ijtahada Zaidun najaha. Ini. Zaidun fa'ilun, Zaidun itu sebagai fa'il. Kemudian najaha fi'lun madhin mabniyun 'alal fathhi, fi'il madhi mabni dengan fathah, fi mahalli jazmin, pada tempat jazm, jawab syarti sebagai jawab syarat. Ini. Jadi kalau keduanya madhi, maka mabni tetap tidak berubah. Hanya dikatakan mahalnya yang jazm. Baik. Taqulu, contoh yang lain. Inijtahadta najahta, jika engkau rajin, engkau berhasil. Huna al-fi'lu mabniyun 'ala sukuni fi mahali jazmin. Di sini fi'ilnya, fi'il mabni, fi'il madhi, ijtahadta najahta, keduanya fi'il madhi. Fi'il madhi di sini mabni dengan sukun. Fi mahali jazmin, pada tempat jazm. Ya. Limadha buni ala sukuni, kenapa fi'il madhi itu mabninya dengan sukun? Littisalihi bi dhamiri raf'in, bi dhamiri raf'i mutaharrikin. Ya. Karena dia bersama dengan dhamir raf' mutaharrik. Ya, bi dhamiri raf'in mutaharrikin, dengan dhamir raf' yang berharakat. Ya, karena fi'il madhi itu bersama dengan dhamir raf' yang berharakat, maka fi'il madhi itu mabninya dengan sukun. Ijtahadta najahta. Ini. Fataqulu, sehingga kau katakan, in harfu syartin jazimin yajazimu fi'laini. In adalah huruf syarat penjazm yang menjazmkan dua fi'il. Al-awalu fi'lu syarti, wathani jawabuhu. Yang pertama fi'il syarat, yang kedua adalah jawabnya. Ijtahadta fi'lun madhin mabniyun ala sukuni fi mahalli jazmin. Fi'il madhi mabni dengan sukun, pada tempat jazm. La taqulu majzumun, engkau tidak mengatakan dengan majzum. Ya, jadi untuk yang mabni, ya, itu tidak dikatakan majzum ataupun marfu ataupun mansub, tapi dikatakan dengan fi mahalli jazmin, pada tempat jazm. Ini. Li'anna sukuna, kenapa tidak dikatakan majzum? Li'anna sukuna laisat alamata i'rabin ha. Karena sukun dalam contoh itu tadi itu bukan tanda i'rab. Hadza bina'un, ini bina, ini mabni. Ya, jadi pada contoh ijtahadta najahta, walaupun fi'il madhinya itu sukun, ijtahad kemudian najah itu sukun, tetapi sukun di situ itu bukan sebagai tanda i'rab. Bukan sebagai tanda majzumnya fi'il madhi itu, tidak. Ya, kenapa? Karena fi'il madhi itu mabni, bina, tetap keadaannya. sehingga dikatakan dia mabni ala sukun, mabninya dengan sukun, keadaannya tetap dengan sukun. Ini kemudian fi mahalli jazmin, pada tempat jazm. Ya, jadi berbeda dengan fi'il mudhari yang disukun. Kalau fi'il mudhari sukun, maka dia majzum dengan sukun itu, tajtahid tanjah. Itu ya fi'il mudhari majzum dengan sukunnya tersebut, in tajtahid tanjah. Adapun fi'il madhi, ketika dia bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka dia menjadi sukun dan mabni dengan sukun tersebut. Tetap keadaannya dengan sukun tersebut. Ini. Supaya lebih jelas, seandainya tidak ada in untuk yang mudhari', maka dia akan marfu', tajtahidu tanjahu, marfu' dengan dhammah. Ketika ada in, baru menjadi majzum dengan sukun, in tajtahid tanjah. Kalau yang madhi, tidak ada in, ijtahadta najahta, sukun, tidak ada in. Dimasuki in, in ijtahadta najahta, tetap sukun. Ini yang menunjukkan apa? Fi'il madhi itu tetap. Ada in ataukah tidak ada in, ketika fi'il itu bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik, maka fi'il madhi itu tadi mabninya dengan sukun. Ini menunjukkan dia tetap. Ya, kalau mudhari' berubah, ada in berubah, tidak ada in kembali ke asalnya. Itu ya. Wa taqulu, engkau katakan, contoh yang berikutnya, inijtahadu najahu, jika mereka rajin mereka berhasil. Huna naqulu mabniyun 'ala dhammi, di sini kita katakan mabni dengan dhammah. Ijtahadu najahu fi'il madhi. Ini ijtahadu najahu fi'il madhi di sini itu mabni dengan dhammah. Kenapa? Litisalihi biwawil jama'ati, karena dia bersambung dengan wawul jama'ah. Ya, bersambung dengan wawul jama'ah, maka fi'il madhi tersebut menjadi dhammah. Artinya mabni dengan dhammah. Fi mahalli jazmin, pada tempat jazm. Ya, jadi jazmnya pada mahalnya, bukan pada lafadznya, tapi mahalnya, tempatnya jazm. Ini jika keduanya adalah fi'il madhi, maka keduanya mabni, tetap keadaannya tidak berubah. Dan tadi mabni dengan sukun atau dengan fathah, dengan sukun ataupun dengan dhammah, sesuai dengan keadaan fi'il madhi tersebut. Kemudian yang berikutnya, fa'idha kanal awwalu mudhari'an wa tsani madhiyan, jika fi'il yang pertama itu mudhari' dan yang kedua madhi, bagaimana? Ya, mithlu in tajtahid najahta, ya, famadha na'malu, maka apa yang kita perbuat? Najzimul awwala, kita jazmkan yang pertama. Wa tsani mabniyun 'ala ma huwa 'alaihi fi mahalli jazmin, dan yang kedua mabni sesuai dengan apa keadaan dia pada tempat jazm. Dan insyaallah untuk lebih lanjut kita lanjutkan ba'da salat. Alafu minkum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, insyaallah kita lanjutkan. Kita ulangi dari tadi. Fa idza kana al-awwal mudhari'an wa tsani madhiyan, jika fi'il yang pertama fi'il syarat itu mudhari' dan yang kedua yakni jawab syarat itu madhi, mislu contoh in tajtahid najahta, famadza na'malu, lalu apa yang kita kerjakan, apa yang kita amalkan? Najzimul awwala, kita jazmkan yang pertama yang mudhari', wa tsani mabniyun 'ala ma huwa 'alaihi, dan yang kedua tadi madhi, dia mabni atas apa, dia mabni dengan apa keadaan dia, atas apa yang dia ada padanya. Jadi mabni dengan keadaan dia sebagaimana asalnya. Fi mahalli jazmin, pada tempat jazm. Fataqulu, engkau katakan dari contoh tadi, in tajtahid najahta. Tajtahid yang pertama itu mudhari', majzum dengan sukun. Kemudian najahta yang kedua itu maudhi, dia mabni, mabninya dengan sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik. Kemudian fi'il ini fi mahali jazmin, pada tempat jazm. Ini. Wala yajuzu an taqula, dan tidak boleh engkau katakan in tajtahidu najahta dengan merofakkan mubarak, ini tidak boleh, tidak benar. Jadi mubaraknya harus majzum ya. In tajtahid najahta. Ini. Idza kana bil aksi, yang berikutnya, jika itu kebalikannya, keadaannya kebalikannya bagaimana? Artinya apa? Yang pertama maudhi, yang kedua mubarak. Tadi yang disebutkan kan yang pertama mubarak, yang kedua maudhi. Kalau kebalikannya berarti yang pertama itu maudhi, yang kedua mubarak. Bagaimana kalau demikian? Mithlu, contoh. In ijtahada Zaidun yanjah. In ijtahada Zaidun yanjah. Ijtahada itu yang pertama itu maudhi, kemudian yanjah yang kedua itu mubarak. Naqulu, kita katakan sahihun, benar. Yanjah itu dengan sukun ya. Itu sahih, benar demikian. Ijtahada fi'lun maudhin. Ijtahada ini fi'il maudhi, mabniyun alal fathi, dia mabni tetap dengan fathah, maka dibaca ijtahada. Walaupun ada in yang mendahului, tapi karena itu mabni dengan fathah, ya tetap in ijtahada. Ya, fi mahali jazmin, pada tempat jazm. Jadi mahalnya yang jazm. Adapun lafadznya tetap mabni dengan fathah. Zaidun fa'ilun, Zaidun sebagai fa'al dari ijtahada. Kemudian yanjah fi'lun mudhari'un majzumun, ini fi'il mudhari' yang majzum dengan sukun ya, yanjah bi'in, dengan sebab in ya. Jawabu syarti, yakni sebagai jawab syarat, fi'il yang kedua. Ini kalau kebalikannya. Jadi yang maudhi tetap mabni sebagaimana keadaan mabninya, kemudian yang mubarak itulah yang menjadi majzum. Ini. Adapun pada keadaan yang ketiga ini tadi ya, maudhi pada fi'il pertama kemudian mubarak pada fi'il kedua, ada tambahan faedah di sini. Fi hadhihi surati, pada bentuk ini, maudhi pada pertama kemudian mubarak pada kedua, yajuzu, itu boleh. Antar fa'al fi'lal mubari'a, yakni engkau merofakkan fi'il mubari'nya. Jadi yajuz, sifatnya boleh. Tadi yang dijelaskan keadaannya majzum, fi'il mubari' yang kedua itu majzum. Tetapi dalam keadaan ini, kalau engkau mau merofakkan fi'il mubari' itu, itu boleh. Fataqulu, sehingga kau katakan in istahada Zaidun yanjahu. Yanjahu. Ini. Dengan marfok, marfok dengan bommah mubareknya. Ini boleh. Jadi tidak harus demikian. Yang jelas ini boleh dan juga tidak salah atau tidak keliru pada keadaan yang ketiga ini. Yakni ketika fi'il mubarek pada fi'il yang kedua dan yang pertama tadi berupa maudhi. Qala Ibnu Malik, Ibnu Malik berkata, wa ba'da maudhin raf'uka al jaza hasan, dan sesudah maudhi ya, engkau merofakkan ya, al jaza ya, cukup ya, mencukupi ya, hasan itu baik, bagus. Jadi maksudnya sesudah maudhi engkau merofakkan itu mencukupi dan itu bagus. Ya, ini dalam bait alfiyah ya, faslun fi awamil jazmi, pada pasal, pada bab awamil jazm, kata-kata yang menjazmkan. Al bait rokmu tis sab'i mi'atin ya, bait yang nomor 700. Dijelaskan tentang bait ini, walladhi yantabiqu ala kalamihi, dan yang sesuai, yang cocok pada, terhadap ucapannya, antaqula, yakni engkau katakan in istahada Zaidun yanjahu. Yanjahu fi'il mudhari' ini marfu' dengan dhammah. Walakinnahu hasanun, akan tetapi dia itu hasan, ya, baik atau bagus. Yakni maksudnya apa? Laisa mamnu'an, tidak dilarang. Mengatakan demikian itu boleh, ya, baik-baik saja, bagus, ya. Artinya apa? Tidak dilarang, tidak salah. Ya. Adapun tadi secara asal majzum yanjah, tetapi kalau diucapkan dengan marfu' itu boleh, itu baik. Ya, tidak dilarang. Wa illa fal aslu in istahada Zaidun yanjah. Dan jika tidak, maka secara asal adalah in istahada Zaidun yanjah. Jadi asalnya majzum dengan sukun. Ini ya. Walakin lau rafa'ta fala ba'sa. Akan tetapi kalau engkau merafa'kannya, maka tidak mengapa. Wa hina idzin taqulu naqulu, dan ketika itu kita katakan yanjahu fi'lun mudhari'un. Ya, ini fi'il mudhari', ya, marfu'. Wal jumlatu fi mahalli jazmin. Dan kalimat ini pada mahal jazm. Ya, pada tempat jazm jawab syarti, sebagai jawab syarat. Ini. Jadi lafadznya marfu' yanjahu fi'il mudhari' ini, tetapi mahalnya jazm. Ini ya. Jadi terkadang antara lafadz dan mahal itu memang dibedakan atau berbeda karena memang kondisinya seperti itu. Tidak mesti bisa disamakan antara lafadz dengan mahal. Ini. Di sini ketika mudhari'nya marfu', maka dikatakan marfu', itu lafadznya. Adapun mahalnya, dia menjadi mahal jazm. Ini karena sebagai jawab syarat. Sebagaimana kedudukan fi'il madhinya, ya, fi'il madhinya mabni dengan keadaannya dengan fathah atau mungkin sukun atau mungkin dhammah, kemudian mahalnya jazm, seperti itu. Ini ya. Dan ini kebolehan ketika fi'il mudhari' itu terletak sesudah madhi. Artinya fi'il madhi yang pertama sebagai fi'il syarat dan mudhari' yang kedua sebagai jawab syarat. Itu bolehnya di situ. Adapun yang pada keadaan yang pertama tadi keduanya mudhari' atau mudhari'nya di depan baru madhinya di belakang, tidak boleh. Jadi kebolehan hanya pada keadaan yang ketiga ini. Ini ya. Kemudian dijelaskan di sini li'annal adata huna, ya, karena kata, ya, di sini kata yang menjazmkan di sini lam tatasallab 'alal fi'li, itu tidak berpengaruh pada fi'il. Tatasallab itu berpengaruh. Jadi kata yang menjazmkan di sini tidak berpengaruh pada fi'ilnya. Ya, pada fi'il dalam hal lafadznya tasallabat 'alal jumlati, tapi dia berpengaruh pada kalimatnya. Tadi pada mahalnya. Wa li hadza baqiya fi'lu marfu'an. Oleh karena itu fi'il itu tetap marfu'. Jadi in misalnya dari contoh tadi, ya, kata yang menjazmkan itu tidak berpengaruh pada fi'il, maksudnya dalam hal lafadz fi'il itu, tetapi dia berpengaruh pada jumlahnya, pada kalimatnya, yakni pada pada mahalnya, pada tempatnya. Sehingga tadi boleh itu di fi'il itu dirofakkan. Ini pada keadaan yang seperti ini. Adapun pada keadaan-keadaan yang sebelumnya, maka tidak boleh demikian. Jadi fi'il mudhari'nya harus majzum. Ini. Suara indana arba'u suwarin. Maka pada kita itu menjadi ada empat bentuk. Al-ula. Ya, tadi ya, pembahasan ketiga ya. Ada empat bentuk. Al-ula yang pertama, ayyakuna mudhari'aini. Yaitu kedua fi'il, baik pada fi'il syarat, pada fi'il syarat maupun jawab syarat, pada fi'il yang pertama maupun fi'il yang kedua, itu keduanya mudhari'. Fayajibu afihima al-jazmu, maka wajib pada keduanya itu jazm. Kedua fi'il mudhari' itu wajib jazm. Tidak boleh tidak. Tidak boleh marfu', tidak boleh mansub, dua-duanya maupun salah satunya tidak boleh. Harus jazm keduanya. Ini yang pertama, ketika keduanya mudhari'. Atsaniyah yang kedua, ayyakuna madhiyaini. Keadaan kedua fi'il itu madhi. Keadaan yang kedua fi'il itu madhi. Fayubnaya, sehingga keduanya mabni. Al-amilu la yatasallatu alaihima. Maka amil, yakni kata yang menjazmkan, ini tidak berpengaruh pada keduanya. secara lafaz tidak berpengaruh pada fi'il madhi tersebut karena fi'il madhi itu mabni. Ini kepada keadaan yang kedua, kedua-duanya madhi. Ats-tsalitsatu, keadaan yang ketiga, bentuk yang ketiga, ayyakunal awwalu madhiyan, yang pertama itu madhi, fi'il syarat itu madhi, wasani mudhari'an, yang kedua itu mudhari', yaitu jawab syarat itu mudhari'. Bagaimana? Fayubnal awwalu, maka yang pertama mabni, wa yujzamu tsani, dan yang kedua dijazmkan. Yang madhi itu mabni, yang mudhari' majzum. Wa yajuzu raf'u tsani, dan boleh merafakkan yang kedua. Yakni yang mudhari' yang kedua tadi boleh dirafakkan. Ini. Ar-rabi'atu, yang keempat, bentuk yang keempat, al-awwalu mudhari'un wa tsani madhin. Yang pertama itu mudhari', kemudian yang kedua madhi. Fa yujzamul awwalu, maka yang pertama dijazmkan, yang mudhari' yang pertama itu dijazmkan, wa yubnal tsani, dan yang kedua yaitu madhi itu mabni. Wa yakunu fi mahalli jazmin, dan dia berada pada tempat jazm. Jadi madhi itu berada pada tempat jazm. Ini. Jadi tadi bolehnya rafa' mudhari' pada keadaan yang ketiga atau pada keadaan di mana fi'il mudhari' itu didahului oleh madhi. Fi'il mudhari' jadi fi'il yang kedua, madhi yang pertama. Itu boleh mudhari'nya dijazmkan. Adapun selain itu, ketika mudhari' maka semuanya mudhari' itu harus majzum. Ini ya. Jadi ada empat bentuk ini terkait dengan fi'il yang menjadi fi'il syarat maupun jawab syarat. Baik. Sebelum dilanjutkan, mungkin ada yang ditanyakan. Tidak ada, kita lanjut. Lanjut buat terus. Al-mabahasul rabi'u, pembahasan yang keempat. Idza kana jawabu syarti jumlatan. Ini ada yang kurang ya. Jumlatan ismiyatan. Jika jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah. Jika jawab syarat berupa jumlah ismiyah. Jumlatan ismiyatan. Ini ya. La tasluhu antubashira adatas syarti. Maka tidak boleh langsung bersambung dengan adatus syarat. Jadi antara fi'il syarat dengan jawab syarat tidak boleh langsung bersambung. Ya. Kalau jawab syarat berupa jumlah ismiyah. Fa innahu yajibu iqtiranuha bil fa'i, maka wajib dia bersambung dengan fa. Fa innahu yajibu iqtiranuha bil fa'i, maka wajib dia bersambung dengan fa. Qala Ibnu Malik, berkata Ibnu Malik dalam alfiyahnya, waqrun bi fa hatman, dan hubungkanlah dengan fa, ya, hatman, pasti, ya, tidak boleh tidak, harus demikian. Jawaban sebagai jawab, ya, jawab dari syarat ya. Lau ju'il syarton, kalau dijadikan sebagai syarat. Jawaban lau ju'il syarton, ya, jawab kalau dijadikan sebagai syarat. Li'in au ghairiha, ya, jawab syarat dari in atau yang selainnya. Lam yan ja'il, ya, yang tidak menjadikannya. Ini mungkin di lain waktu tentang pembahasan ini. Yang berikutnya, watakriban, dan yang mendekati itu, watakriban lihada, dan yang mendekati hal ini, jama'aha ba'dun nasi bibaitin, sebagian orang mengumpulkannya dalam satu bait. Huwa wa huwa, yakni ismiyatun, ismiyah, yakni jumlah ismiyah, tolabiyatun, tolabi, sifatnya tolabi, wa bijamidin, dengan fi'il jamid, wa bima, dengan bima, wa qad, dengan qad, wa bilau, dengan lau, wa bitanfisi, dan dengan tanfis. Tanfis itu huruf sin dan saufa, nanti akan dijelaskan insyaallah. Jadi tadi jawab syarat ketika berupa jumlah ismiyah ataupun ini beberapa macam yang berikutnya ini, maka harus dihubungkan dengan fa. Ya. Ini kan dirinci di jelaskan satu persatu. Ismiyatun, ismiyah, yakni idza kana jawabu syarti jumlatan ismiyatan. Afwan ya, tadi ada kekeliruan mungkin ya. Al-mabahatul rabi'u, pembahasan yang keempat tadi, kita ulangi. Idza kana jawabu syarti jumlatan la tasluhu an tubashira adata syarti fa innahu yajibu iqtiranuha bil fa'i. Jadi ismiyahnya benar tidak ada ya. Dihapus lagi, afwan. Jadi jumlatan ismiyahnya tidak ada. Jadi jika jawab syarat itu berupa satu kalimat yang tidak bisa bersambung langsung dengan adatu syarat, ya, jadi maknanya demikian. Idza kana jawabu syarti jumlatan la tasluhu an tubashira adata syarti. Jika jawab syarat itu berupa suatu kalimat yang tidak bisa langsung bersambung dengan adatu syarat, fa innahu yajibu iqtiranuha bil fa'i, maka wajib dia bersambung dengan huruf fa. Itu maknanya demikian ya. Jadi yang tadi diralat diperbaiki. Jadi ismiyahnya dihapus. Tidak. Jadi kalau jawab syarat berupa satu kalimat yang tidak bisa langsung bersambung dengan adatul syarat, maka dia wajib dihubungkan dengan fa. Nah, kalimat tersebut ini dijelaskan atau dikumpulkan dalam bait syair ini. Ismiyatun tolabiyatun wabijamidin wabima waqad wabilau wabitanfisi. Dijelaskan masing-masingnya. Ismiyatun, yakni idza kana jawabu syarti jumlatan ismiyatan. Jika jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah, wajaba iqtiranuha bil fa'i, maka wajib menghubungkannya dengan fa. Misaluhu, contoh, in tajtahid fa anta najihun, jika kamu rajin maka engkau itu berhasil. In harfu syartin jazimin yajzimu fi'laini, in huruf syarat yang menjazimkan dua fi'al. Al awalu fi'lu syarti wathani jawabuhu, yang pertama fi'l syarat, yang kedua jawabnya. Tajtahid fi'lun mubari'un majzumun bi'in, fi'il mudhari' yang majzum dengan sebab in. Wa alamatu jazmihi as-sukunu, tanda jazmnya dengan sukun. Ya. Fi'lu syarti yaitu sebagai fi'il syarat. Wa fa'iluhu mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Fa'alnya adalah dhamir mustatir wajib, takdirnya adalah anta. Itu pada tajtahid. Kemudian jawab syaratnya fa anta najihun. Al-fa'u rabitatun lil jawabi. Fa di sini rabithah, jadi yang mengikat, yang menghubungkan pada jawab syarat. Ya, fa anta, fa-nya itu menghubungkan, rabit yang menghubungkan atau menyambung atau mengikat ya dengan jawab syaratnya. Yakni tarbitu ma qablaha bima ba'daha, yakni yang menghubungkan, yang mengaitkan, mengikatkan antara yang sebelum fa dengan yang sesudah fa. Antara fi'il syarat atau kalimat syarat dengan jawab syarat ini fungsi dari fa, ini menghubungkan antara kalimat syarat dengan jawab syarat. Kemudian anta mubtada'un najihun khabarun, fal jumlatul ana ismiyatun, kalimat ini adalah ismiyah. Sekarang kalimat ini adalah ismiyah, tersusun dari mubtada' dan khabar. Fanaqulu, lalu kita katakan al jumlatu minal mubtada'i wal khabari, kalimat yang tersusun dari mubtada' dan khabar ini, fi mahalli jazmin, pada tempat jazm jawab syarti sebagai jawab syarat. Ini. Jadi anta najihun, jumlah ismih ini fi mahalli jazmin, pada tempat jazm. Qala rajulun akharu, orang yang lain mengatakan in tajtahid anta najihun, khata'un, salah, keliru. Kenapa? Li anal jumlata ismiyatun, karena kalimat itu adalah ismiyah. Labudda antartabita bilfa'i, harus engkau sambungkan dengan, hubungkan dengan fa, harus dihubungkan dengan fa. Yang benar fa anta najihun. Contoh dalam ayat wa in ta'fu wa taswahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim, jika engkau memaafkan, mengampuni ya, maka sungguh Allah itu maha pengampun, maha penyayang. Aina fi'lu syarti, di mana fi'il syaratnya? Ta'fu wa ma utifa 'alaiha, fi'il syaratnya adalah ta'fu dan yang diatafkan padanya. Ya, ta'fu wa tasfahu wa takhfiru, ini tiga ya, kesemuanya adalah fi'il syarat. Jadi boleh lebih dari satu ya. Ini sebagai dalil menunjukkan apa? Boleh lebih dari satu. Kemudian fa innallaha ghafurur rahim, limadha iqtarana bil fa'i? Kenapa dia bersambung dengan fa? Li'anal jumlata ismiyatun, karena kalimat ini ismiyah. Jadi innallaha ghafurur rahim, inna beserta isim inna dan khabar inna itu tetap dianggap sebagai jumlah ismiyah. Jadi pengertian jumlah ismiyah tidak mutlak hanya mubtada khabar, tapi apa? Termasuk ketika ada inna yang masuk pada mubtada khabar tersebut, sehingga menjadi inna beserta isim inna dan khabar inna. Ini tetap dianggap sebagai jumlah ismiyah. Ini. Maka tadi dia bersambung dengan fa. Fa innallaha ghafurur rahim. Lau qala, seandainya dia mengatakan, seseorang mengatakan, in ta'fu amman zolamaka, innaka muhsinun, jika engkau memaafkan terhadap orang yang menzolimimu, sungguh engkau itu muhsin, orang yang berbuat baik. Khata'un, keliru. Waswabu, yang benar apa? Fa innaka muhsinun. Kenapa? Karena jawabnya jumlah ismiyah. Jadi yang benar, in ta'fu amman zolamaka, fa innaka muhsinun. Harus dihubungkan dengan fa. Ini ya, jumlah ismiyah. Yang berikutnya, tolabiyatun tolabiyah, kullu madalla ala tolabin. Yang dimaksud dengan tolabiyah, semua yang menunjukkan pada tolab, pada permintaan. Mislu, contoh, atau yang termasuk tolab apa? Al-amri, amr, an-nahyi, wan-nahyi, nahi, wal-istifhami, dan istifham. Amr, nahi, dan istifham. Perintah, amr, kemudian nahi, larangan, istifham, pertanyaan. Ini semua menunjukkan apa? Tolab. Jadi meminta sesuatu pada yang diajak bicara. Ini. Taqulun, kau katakan, misalnya in ja'aka dhaifun fa akrimhu, jika seorang tamu datang kepadamu, maka muliakanlah dia. Aina fi'lu syarti, di mana fi'il syaratnya? Ja'aka dhaifun. Ini fi'il syaratnya. Fa akrimhu, jawabu syarti. Ini sebagai jawab syaratnya. Limadha iqtarana bil fa'i, kenapa dia bersambung dengan fa? Fa akrimhu, kenapa? Li'annal jawaba talabi, karena jawabnya adalah talabi. Yakni berupa amr, akrim, ini fi'il amr. Karena ini amr yaitu talabi, maka dia bersambung dengan fa. Ini. Qala qailun, seseorang mengatakan, in ja'aka dhaifun akrimhu, tanpa ada fa, akrimhu. Bagaimana? Khata'un, keliru. Limadha, kenapa? Li'annahu yajibu iqtiranuhu bil fa'i, karena dia itu wajib bersambung dengan fa. Yang benar fa akrimhu, karena dia tolabi yaitu amr. Misalun, contoh yang lain, in namma ilaikan nammamu la tusaddiqhu, jika seorang pengumpat yaitu tukang fitnah, an-nammam itu tukang fitnah, mengumpat atau memfitnah engkau, memfitnah padamu, namma ilaika, nama itu fiilnya, namam orangnya. Jika seorang tukang fitnah itu memfitnah dirimu, la tusaddiqhu, jangan engkau benarkan, jangan engkau percayai dia. Kalau secara makna mungkin sudah benar, tapi secara nahu, khata'un, keliru, salah. Kenapa? Ini pembahasan nahunya ya, bukan artinya, bukan terjemahannya, tapi nahunya. Kenapa? Li'annal jumlata tholabiyyatun, karena kalimat ini adalah tholabi. Apa yang menunjukkan tholabi? An-nahyu. La tusaddiq. Ini nahi, larangan. Jangan kamu benarkan, jangan kamu percayai. Ini nahi. Nahi termasuk tholabi. Karena ini tholabi, la budda an taqtarina bil fa'i, maka harus kamu sambung, kamu hubungkan dengan fa. Sehingga yang benar apa? Fala tusaddiqhu, innamma ilaikan nammamu, fala tusaddiqhu. Harus ada fa-nya, karena ini tolabi yaitu nahi. Al-istifhamu, contoh untuk yang istifham, untuk pertanyaan. In haddathakal kadzabu, jika seorang pendusta atau tukang ya. Kadzab, ini menunjukkan mubalaghah ya. Jadi banyak berdusta. Tukang dusta. Jika tukang dusta itu berbicara kepadamu, fahal tusaddiquhu, maka apakah engkau akan membenarkannya, akan mempercayainya? Sahihun, ini benar. Li'annaha talabiyatan, karena dia talabi. apa? Istifham. Hal tusaddiquhu, apakah kamu mempercayainya? Ini istifham. Ada hal. Hal ini termasuk ada tu istifham. Ya, harfu istifham. Kemudian karena kalimat ini istifham, dia termasuk tolabi, maka harus dihubungkan dengan fa. Ini. Lau qala qailun, seandainya seorang mengatakan in haddatsakal kadzdzabu hal tusaddiquhu? Hal tusaddiquhu? Khata'un, keliru. Di annaha tolabiyatun falabudda min iqtiraniha bil fa'i. Karena dia itu tolabi, maka harus bersambung dengan fa. Dia harus bersambung dengan fa. Ini tolabi. Yang berikutnya wa bi jamidin, untuk yang jamid, yakni idza kana jawabu syarti fi'lan jamidan, jika jawab syarat itu berupa fi'il jamid. Wal jamidu, apa yang dimaksud dengan jamid? Huwa alladhi la yatasarrafu, yakni fi'il yang tidak mengalami perubahan. Fahuwa jamidun, maka dia adalah jamid. Makna jamid secara asal itu yang tidak berubah, tidak mengalami perubahan, itu arti dari jamid. Dijelaskan dari ayat ini, wataral jibala tahsabuha jamidatan fahiyatamu rumar rasahabi, dan engkau melihat gunung-gunung itu, ya, engkau mengira gunung-gunung itu jamid, tetap, tidak berubah, tidak bergerak. Wahya tamu rumar rasahabi, sedangkan dia, yaitu gunung-gunung itu tadi, berjalan sebagaimana berjalannya awan. Gunung-gunung itu berjalan, ya, sebagaimana awan berjalan. Ini ayatnya jelas, ya. Fahuwa jamidun la yataghayyaru, maka dia itu adalah jamid, tidak berubah. Jadi makna secara bahasa jamid itu tetap, tidak berubah. Atau secara bahasa juga dikatakan beku. Jadi tetap, tidak berubah, beku. Itu jamid. Ya, kalau fi'il, fi'il jamid bagaimana? Tadi fi'il yang dia tidak berubah, artinya hanya satu bentuk saja, hanya maudhi saja. Tidak mempunyai bentuk mudhari dan juga tidak mempunyai bentuk amr. Ada fi'il yang demikian. Walaupun sedikit jumlahnya, tapi ada yang demikian. Secara umum fi'il dari maudhi menjadi mudhari menjadi amr. Tapi ada pula yang jamid, hanya maudhi saja. Tidak ada mudhari-nya, tidak ada amrnya. Famatsalan, contoh, bisa. Ya, bisa. Jamidun la yatasarrafu. Ini jamid, tidak mengalami perubahan. Laisa lahu mudhari'un, tidak ada, dia tidak mempunyai bentuk mudhari, wala fi'lu amrin, dan tidak punya bentuk amr. Laisa jamidun la yatasarrafu. Laisa ini juga jamid, tidak berubah, tidak ada mudhari, tidak ada amr pada laisa. Idza kana la yatasarrafu, jika fi'il itu tidak berubah atau jamid, atau tadi ya, jawab syarat itu tidak berubah, berupa fi'il jamid, fa'innahu yaqtarinu bil fa'i wujuban, maka dia itu harus bersambung dengan fa', wajib, ya, harus bersambung dengan fa'. Misaluhu, contoh, in ta'adda alaikal mujrimu, falaysa bidharrika illa bi'idnillahi. Ya, jika orang yang bersalah itu berbuat zalim kepadamu, ta'adda alaika, di sini maksudnya berbuat zalim. Jika orang yang bersalah itu berbuat zalim kepadamu, falaisa bidharrika illa biiznillahi, maka tidak ada yang memadharritimu kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Ini fa laisa, laisa ini jamid sebagai jawab syarat, maka harus dihubungkan dengan fa. In ta'adda alaikal mujrimu laisa bidharrika illa biiznillahi, khata'un, keliru. Ya, laisa tidak ada fa-nya di sini, khata, keliru. Li'annal jumlatal jawabiyata mabdu'atan bifi'lin jamidin, karena jumlah jawab ini, kalimat jawab ini, jawab syarat ini diawali dengan fi'il jamid. Maka dia harus dihubungkan dengan fa, fa laisa. Ini. Contoh yang lain, in sahabta fulanan fani'mas shadiqu huwa, jika engkau bersahabat dengan si fulan, maka sebaik-baik sahabat adalah dia. Fani'ma, sahihun, ini benar. Kenapa? Li'anna ni'ma jamidun, karena fi'il ni'ma ini jamid. Ya. Jadi bi'sa, laisa, ni'ma. Ini contoh untuk yang jamid, yang sering digunakan tiga ini, ya. Ini. In sahabta fulanan ni'mas shadiqu huwa, tanpa ada fa. Bagaimana? Khata'un, keliru. Li'anna asqatta al-fa'a, karena engkau hilangkan, engkau gugurkan, maksudnya engkau hilangkan fa'nya. Keliru. Karena ni'ma itu jamid. Ini wal fa'u ma'al fi'lil jamidi yajibu, fa bersama fi'il jamid itu wajib. An taqtarina bihi idza kana jawaban syarti, yajibu an taqtarina bihi, wajib engkau menghubungkan dengannya. Jadi fa bersama fi'il jamid itu wajib engkau hubungkan dengannya jika dia sebagai jawab dari syarat. Ini wajib dengan fa. Kalau fi'il syarat atau jawab syarat berupa fi'il jamid. Kita lanjutkan dikit ya. Wa bima idza kana jawabu syarti maqrunan bima. Ya. Yang bima penjelasannya jika jawab syarat itu dihubungkan dengan bima. Wajib iqtiranuhu bil fa'i, maka wajib menghubungkannya dengan fa. Ya, maksudnya ma-nya ya, ba-nya tidak termasuk. Jadi jika jawab syarat itu dihubungkan dengan ma, maka wajib menghubungkan jawab syarat tersebut dengan fa. Ya, jika jawab syarat itu berupa ma atau dihubungkan dengan ma, maka wajib dihubungkan pula dengan fa. Misaluhu contoh, in yaksur ha'ula'i famahum bimu'jizina. Jika mereka ini banyak menjadi banyak, maka tidaklah mereka itu akan tidaklah mereka itu melemahkan atau menjadikan lemah. Fa ma hum, ya, ada ma di sini, maka wajib dihubungkan dengan fa. In qala qailun, jika seseorang mengatakan in yaktsur, ini fa ya, in yaktsur haula'i ma hum bimu'jizina, tidak ada fa di sini, langsung ma, bagaimana? Khata'un, keliru. Li annal jawaba budi'a bima, karena jawabnya diawali dengan ma. Budi'a, ini bacanya budi'a, diawali dengan ma. Fa yajibu ayyaqtarina bil fa'i, maka wajib bersambung dengan fa. Ini, jadi kalau jawab syarat diawali oleh ma, maka wajib dihubungkan dengan fa. Ini. Yang berikutnya, qad. Idza kana al-jawabu musaddaran bi qad, jika jawab syarat itu diawali oleh qad, wajib iqtiranuhu bil fa'i, maka wajib menghubungkannya dengan fa. Mislu, contoh, in dhahabta tatlubu ba'iraka asyarida fa qad tudrikuhu, jika engkau pergi mencari untamu yang lepas, asyarid yang lepas, faqad tudrikuhu, maka sungguh engkau akan mendapatkannya. Qad di sini sebagai jawab syarat atau berada di awal pada jawab syarat, maka dia wajib dihubungkan dengan fa, faqad tudrikuhu, tudrikuhu. Lau qulta, seandainya kau katakan in dhahabta tatlubu ba'iraka syarida qad tudrikuhu, tanpa ada fa, bagaimana? Khata'un, keliru, ini salah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala menyatakan ya, di surah Al-An'am, fa ayyakfur biha haula'i faqad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin, jika dia mereka ini kufur dengannya, maka sungguh kami jadikan wakil dengannya satu kaum yang mereka tidak kufur dengannya. Nanti bisa dibuka ayatnya ya. Asyahidu, syahidnya apa? Annal jawaba iqtarana bil fa'i, bahwasanya jawab syaratnya itu bersambung dengan fa. Faqad, ini jawab syaratnya. Li'annaha, li'annahu musaddaran bi qad, karena jawab syarat ini diawali oleh qad. Qad wakkalna, ini sebagai jawab syarat, maka wajib dihubungkan dengan fa. Ya, faqad wakkalna. Bi wabilan, kemudian yang berikutnya jawab syarat diawali dengan lan. Idza suddiral jawabu bilan, jika jawab syarat itu diawali dengan lan, wajaba iqtiranuhu bil fa'i, maka wajib menghubungkannya dengan fa. Qala Allah Ta'ala, contohnya dalam ayat wa in tu'rid anhum falayadhurruka syai'a, dan jika engkau berpaling dari mereka, maka mereka tidak akan memadaratimu sedikit pun. Ya. Fa lan yadurruka, ini jawab syaratnya ada lan, maka wajib dihubungkan dengan fa. Lau qala qailun, seandainya seorang mengatakan in a'rabta, karena itu ayat ya, maka tidak boleh diubah, sehingga di sini untuk perumpamaan yang tidak ada fa dengan kalimat secara umum, tidak dari ayat tadi. In a'rabta an fulanin lan yadurraka syai'a, lan yadurraka, ini jawab syaratnya tidak ada fa, bagaimana? Khata'un, keliru, ini salah. Li'annal jawaba idza suddira bilan, karena jawab syarat jika diawali oleh lan, wajib iqtiranuhu bil fa'i, maka wajib menghubungkannya dengan fa. Ini. Kemudian yang berikutnya yang terakhir, wabit tanfizi, dengan tanfiz. Ayyakunal jawabu musaddaran bisini wa au saufa. Jadi jawab syarat itu diawali oleh sin dan saufa, maka wajib menghubungkannya dengan fa. Ya. Kelanjut apa? Yang dari bait tadi ya, yang terakhir kan wabit tanfis. Jadi tanfis itu apa? Sin dan saufa. Ini yang dimaksud dengan tanfis. Qala Allah Ta'ala, contohnya dalam ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Wahai orang-orang beriman, barang siapa yang murtad dari agamanya di antara kalian, barang siapa yang di antara kalian yang murtad dari agamanya, yang keluar dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan datangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini man itu isim syarat, kemudian jawab syaratnya saufa ya'tillahu. Karena diawali saufa maka wajib dihubungkan dengan fa. Fa saufa ya'tillahu. Ini ya. Yartadda hadza fi'lu syarti. Yartadda ini fi'il syaratnya. Wa qawlu dan ucapan Allah Ta'ala tersebut fa saufa ya'tillahu, ini al-jumlatu jawabu syarti. Kalimat ini adalah jawab syarat. Maka wajib dihubungkan dengan fa. Ini. Contoh yang lain, in ijtahada Zaidun fasayanjahu. In ini harfu syarat, kemudian jawab syaratnya sayanjahu, ada sinnya, maka dia wajib dihubungkan dengan fa. Wa in qultu, jika aku katakan in ijtahada Zaidun sayanjahu tanpa ada fa, khata'un, keliru, ini salah. Jadi inilah beberapa tempat jawab syarat itu wajib dihubungkan dengan fa, yaitu ketika berupa jumlah ismiyah, kemudian tolabiyah, fi'il jamid, kemudian dihubungkan dengan ma, diawali dengan qad, dengan lan ya, bukan lau, afwan, itu lan, dan tanfis, itu sin dan saufa. Ya. Wabima, waqad, wabilan, ya, bukan lau, tapi lan. Dan ini, pada bait tadi keliru ya, ada lau, itu seharusnya lan. Ini. Satu lagi, ini ringkas al-mabahatsus khamisu, pembahasan yang kelima. Anna kulla jawabin iqtarna bil fa'i fa innal jazma yakunu mahaliyan. Bahwasanya semua jawab yang bersambung dengan fa, maka sungguh jazmnya itu adalah secara mahali, secara tempat. Ai innaka taqul, yakni engkau katakan al-jumlatu fi mahali jazmin. Kalimat itu berada pada tempat jazm, pada mahal jazm. Jawabu syarti sebagai jawab syarat. Ya, jadi bukan lafadznya yang majzum, tapi mahalnya jazm. Wa dzalika li'annal 'amilu li'annal 'amila la yatasallatu 'ala lafdhihi. Yakni hal itu dikarenakan bahwasanya 'amil, yakni adatu syarat atau adatu jazm, itu tidak mempengaruhi pada lafadznya. Innama yatasallatu ala mahallihi wa maudhi'ihi, hanya saja dia mempengaruhi pada mahalnya dan pada kedudukannya, pada tempat dan kedudukannya. Fataqulu al-jumlatu fi mahalli jazmin jawabi syarti. Lalu sehingga kau katakan kalimat itu berada pada tempat jazm sebagai jawab syarat. Ini. Jadi ini tambahan faedah beberapa pembahasan tentang jawazim alladhi allati yajzimu fi'lain. Ini ya. Baik. Jadi ada mahal, ada lafaz, itu dibedakan dalam hal-hal yang seperti ini. Baik. Ada yang ditanyakan dari ini? Penjelasan-penjelasan ini? Kalau tidak ada, untuk malam ini sampai ini dulu. Untuk asilah bisa dibaca, dipelajari. Nanti kita lanjutkan pembahasannya pada waktu yang datang insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.